Wong gak ada kerja, soro-soro oleh duit akeh. Ya pejabat-pejabat itu. Ya sorry kalau ada pejabat yang tersinggung, soalnya setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya. Lek ceketer-ceketer ngono iku. Lah sing kate dikorupsi apa? Apaan yang mau dikorupsi? Gitu loh. Emang indah menggiurkan, maksiat itu dibikin indah, dibikin menggiurkan sama setan, termasuk al-gendaanu. Indah menggiurkan. Sampean goncana bojone dhewe biasa kok, Pak. Awe lek goncana bojone tanggane. Iso krenyeng-krenyeng. Emang dibikin gitu sama setan, sing guyu iku lino ketoke. Bapak, jok kaget ya. Taman nyawang bojone wong iso ser-ser ndok atimu. Tapi nyawang bojomu dhewe mblenek. Saya juga enggak heran kalau ibu-ibu pada terpana memandang aku. Soalnya nyawang bojone wis enek. Permainan setan itu sungguh luar biasa. Minuman air ini enak. Terus minuman jahe enak. Nah, terus ini kata sebut ini sponsor enggak. Ini enak semua. Minuman teh enak. Minuman kopi juga enak. Terus ini arek cilik ngomong susu. Ya wes minuman susu, minuman itu juga enak. Semuanya enak. Tapi sama setan yang dibikin indah dan menggiurkan bukan itu. Yang dibikin indah dan menggiurkan sama setan itu ciu. Oh iya itu. Saya kurang paham ya kenapa disebut ciu. Ya mungkin ketika tutup botolnya dibuka itu keluar suaranya ciu. Kan lek tempat dicukit tutup botol itu kan ciu. Makanya disebut Panterono, makanya disebut ciu. Karena ketika dicukit tutup botolnya berbunyi ciu. Nah, makasih. Itu dibikin indah dan menggiurkan, padahal dampaknya luar biasa loh. Kalian ngombe air mineral, jahe, teh, kopi, susu lah seger, nikmat. Apalagi susu menyehatkan. Walaupun susu kok ndek moto gak apik. Susu kok ndek moto itu. Lah kalau ciu yang diminum itu dampaknya kan kelepek-lepek toh. Iso-iso nyungsep ndok kali ngono kan. Emang dibikin gitu sama setan, indah menggiurkan. Saya pernah masuk ke satu mall besar. Kok gua ini? Lu sekali-kali kan sobo mall. Saya biasa meskipun ke mall juga pakai sarung. Emang saya ini sarjana, artinya sarungan saja kemana-mana. Ke mall pun juga pakai sarung. Begitu masuk pertama itu, udah dijajakan ciu miras berbagai merek, berbagai jenis. Cuecer-cuecer. Nah, pelayannya perempuan-perempuan cantik dengan busana seksi dan serba minim, nang mulus-mulus. Ada wedok sing wayu-wayu, pakaiannya seksi-seksi, tuwa kaceka. Wayu-wayu tapi melarat-melarat. Enggak melarat yo opo sing digawe katoke adike sing kelas 3 SD. Mencoba sogil lah iso tuku katok sing landung ah. Niku gak iso tuku nganti katoke adine sing SD lho digawe. Cuwa kaceka. Saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya dengan tujuan mengingatkan dan menasehati. Saya sapa, "Mbak, mohon maaf ya. Mbak pakai baju yang kayak gini, pakaian seperti ini dilihat banyak orang apa enggak malu?" Dia enggak jawab, malah balik bertanya, "Mohon maaf Pak ya, Bapak masuk ke mall kok sarungan ini apa enggak malu?" Malah saya ditambahi, "Ya jangan-jangan Bapak enggak pakai celana dalam." Aku yang batin, arek iki kok ya weru aku. Loh emang udah ciumnya menggiurkan, nah pelayannya juga menggiurkan, indah-indah. Ancane ngono gayane promo yo cek laris. Produk itu ya dijajari fotone wong wedok ayu, mobil, tonton promone. Nah, gambar mobil sebelah lah ana fotone wong wedok ayu. Gambar sepeda motor sebelah lah ana fotone wong wedok ayu. Nek fotone jembure-jembure sene. Yo gak payu. Oh, kena yo gawe weden tekus yo. Subhanallah. Itu permainan setan memang seperti itu. Permainan setan, saya saja dipermainkan sama setan. Makanya saya ngaji berdiri saja, walaupun ada kursi kayak gini, karena kursinya terlalu ndek. Jadi di samping saya yang rememek ya kayak anak yang disunat itu jadinya. Terus pertimbangan berikutnya, kalau saya enggak berdiri, itu yang kelihatan cuman bapak-bapak saja yang berada di depan. Nah, sementara yang ibu-ibu, mbak-mbak yang di belakang kan enggak kelihatan. Padahal jujur ya, saya ketika melihat ibu-ibu, mbak-mbak walaupun di belakang itu nduk mripat itu rasanya padeng. Genter. Tapi lek nyawang sebelah kono, sebelah kene apa maneh sebelah kene. Ngeres. Mencampur sepet. Sungguh permainan setan itu luar biasa. Saya pernah nonton film. Kok film Ipin Upin? Sopo jarwo? Enggak, ini yang saya tonton film box office. Box office. Iku Jackie Chan. Bukan. Ini judulnya Godfather. Ini menceritakan tentang mafia Italia. Film itu berbahasa Italia memang. Saya paham ceritanya karena saya baca terjemahannya itu. Nah, aku juga iso bahasa Italia kok. Itu ada seorang big boss ya. Bos besar. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat bar raksasa. Bar sing topeti, tempat hiburan malam itu. Yang penuh dengan kemaksiatan di dalamnya. Alat-alat perjudian lengkap di situ. Wis pokoke alat judi model opo ae lengkap nek kono. Sing wis tau kon lakoni ku lho. Mana gak gaple dhuwit paling-paling kon adu doro ngono. Iku ratune iku ya. Iya sing sudeng-sudeng iku ya musone. Ayo setel. Di situ lengkap alat-alat perjudian, terus minuman keras berbagai merek, berbagai jenis disediakan. Kamar-kamar prostitusi ditata sedemikian rapi dan indah dengan lampu ya beraneka warna. Terus perempuan-perempuan cantik dijejer-jejer. Yang mulus-mulus yang kayak babi guling. Mulai dari yang kulit kuning, kulit putih, kulit ya ireng. Ya itu, Mbak kalau pengen punya pacar gelap ya itu. Itu namanya pacar gelap, artinya gelap kulitnya. Ya. Dijajakan di situ. Jadi ada alat perjudian lengkap, terus minuman keras lengkap, kamar-kamar prostitusi lengkap. Begitu sudah selesai lapor ke bosnya, bosnya datang meninjau. Dia terkagum-kagum sambil mengangguk-angguk, bangga. Good, good. Ini baru hebat. Ini baru hebat. Seneng banget dia. Dilihat satu persatu kamar demi kamar dan perempuan-perempuan yang disediakan, udah lengkap semuanya, dia bangga ini bos besarnya. Dia seneng banget. Terus dia ngomong ke anak buahnya, kerjamu aku kasih apresiasi, hebat, luar biasa. Cuma sayang, ada yang kurang. Apa bos yang kurang? Kata anak buahnya. Terus bosnya bilang, masa bangunan sebesar ini, semewah ini kok tidak ada jam dindingnya? Ya gak ada jamnya, balas ini. Terus gimana orang bisa tahu waktu kalau gak ada jamnya? Jawaban anak buahnya, maaf bos, ini sengaja gak kita kasih jam. Tujuannya agar semua orang yang masuk sini, jangankan jam, jangankan waktu, hari pun mereka lupa. Kalau perlu seminggu, sebulan pun gak akan terasa dia di sini karena dia gak tahu waktu. Loh, setan nih loh sampai segitu permainannya. Melalaikan manusia dari waktu, menungso iku cek lali waktu. Wes lali waktu, lek kadung adu doro kan lali sholat. Lek kadung silo ndokone pos jagae ku karo bantinge kertu nik ngene ku. Irunge kupinge dijepit ngene ku. Wes lali waktu wes kadung ngono iku. Apa maneh lek tepak ndok nggon karaoke? Ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Lali waktu lek tepak elektron ono penyanyi terus nyawer ngono iku. Hae hae. Lali waktu, wasik. Permainan setan memang seperti itu. Tahu-tahu udah tua. Oh iya, dilupakan akan waktu, ngerti-ngerti tua. Ngerti-ngerti sedue putu. Nggak kroso, tahu-tahu rambut udah memutih. Dia nggak sadar. Padahal itu sesungguhnya peringatan. Rambut yang dulu hitam menjadi putih itu kan berarti meninggalkan dunia hitam. Nah iya, rambut yang hitam udah ditinggalkan kok berarti meninggalkan dunia. Tapi sama setan dilupakan, nyatanya yang ngeyel loh, disemir. Karepe mau tuwa, untu wis merotoli ngono kuwi ya sing disalahno bakul sate kok. Anjane sak tepak bakul sate iku sate alot-alot, padahal untune sing kropos. Malah saiki malah aneh-aneh maneh wong-wong. Untu nanti pagri kawat. Sing kate nyolong mrongosmu kuwi ya sapa? Mengkaro Gusti Allah dikai ngono ya wis. Lek kula dikai mangan, ayo kelotak-kelotak ngono. Tuh, kulit wis mengkeret ngono ku yo gopoh nyang salon. Dikenteng-kentengno adane senar ae. Sekarang ngusum irung pesek disuntik mancung, lambe disuntik ndomble. Ngeyel. Padahal udah diingatkan loh dengan waktu, tapi rata-rata setan malah melupakan manusia dari waktu. Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati. Nanti kalau udah mati pasti nyesel. Kalau dalam Islam kan manusia selalu diingatkan dengan waktu. Sampai ten Quran niku kata Gusti Allah sumpah dengan pakai waktu. Kayak wadduha demi waktu duha, walaili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, was subhi demi waktu subuh, wal asri demi waktu asar. Terus siapa ngomong wal maghribi bareng? Surat apa itu wal maghribi? Pokok jeplak ngono. Ini kan menunjukkan saking pentingnya waktu. Ingat waktu, ingat waktu, ingat waktu. Manfaatkan waktu dengan baik. Saat ini gue Bapak Ibu dan gini Makkah di Masjidil Haram, tepatnya di depan Bab King Abdul Aziz, itu dibangun hotel mewah 99 lantai yang di situ terdapat 7 hotel bintang 5. Kompleknya namanya Grand Zamzam itu. Yang pernah haji pasti tahu walaupun belum pernah tinggal di situ, karena yang di situ itu haji umroh yang bayari larang-larang itu. Zaman pun pernah ngeliat ya, Dok TV apa toko HP itu kan dikasih jam di tower yang tinggi banget itu, 700 meter itu tingginya tower itu, dikasih jam itu diameternya loh 33 meter, jam itu dukure 600 meter. Ngerti diameter sampean? Umpama rene ditarik garis 30 meter, 33 meter, rene ditarik garis 30 meter, bunder kok wedi raja ongku. Itu jam mbo bisa dilihat dari jarak 30 kilometer, pokoknya gak kedang-dangan gunung. Nah, itu kating bantah itu. Pokok gak kedang-dangan gunung, toko jarak 30 kilometer, wis ketok itu jam. Nah, itu saking pentingnya waktu, diingatkan dengan itu. Kalau setan enggak, manusia malah dilupakan tentang waktu. Nah, padahal peringatan tahun baru ini juga mengingatkan kita akan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saking pentingnya waktu itu sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, al-waqtu kasayif. Waktu itu seperti pedang. Jadi dia bisa sangat bermanfaat bagi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, sembrono itu loh, dia juga bisa mencelakakan sang pemilik. Orang bijak mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gagal. Dan kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalau ada kesempatan lagi, itu sudah kesempatan yang baru. Understand? Yes. Ngerti gak ngerti pokoknya yes, aku cek semangat. Kesempatan itu datangnya cuma sekali dan dia tidak akan pernah datang kembali. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, saya tidak hafal redaksi hadisnya. Nah, aku lagi apal yang ngomong gak apal, ada astagfirullah kan gayamu. Iki hadisnya dawa, nang aku gak apal. Nah, aku lagi apal yang ngomong gak apal yo. Pertimbangannya gak apal terus menggaya mau apal-ngapal no keliru kabeh ayo. Nah, aku jujur aku lek goblok aku ngaku goblok. Aku yo kon goblok mata pinter ngono iku. Aku nek gak iso ngomong gak iso, gak apal aku ngomong gak apal, lancen aku gak apal kok. Pertimbangannya tak peksa-peksa sono terus salah ayo. Makanya hati-hati kon. Cek apal hadis telu angger wong didalili. Ngapalnya cuma hadis telu iku tok. Ketemu sapa ae? Qul Allahu ta'ala. Nah, ono bakul soto sedina gorong kepayon balas. Longgoh lenger lenger. Arep-arep wong tuku gak ono sing tuku. Inti cedhaki marot didalili. Heh, dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temen ngamuk wong. Kadhe dalil on. Mungkin ini dodol soto gorong kepayon dalil sampluk soto lambemu kan kok. Kurang lebih di situ diterangkan bahwa matahari itu setiap pagi dia terbit, kemudian dia berkata pada kehidupan, ngomongin ini, wahai matahari, wahai matahari, ini gagal fokus gara-gara HP ini arah ini loh, ini suaranya doroe, matahari setiap terbit di pagi hari itu dia berkata pada kehidupan, ngomongin ini, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru, sesungguhnya aku adalah waktu yang baru, maka manfaatkan aku sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai kiamat nanti. Maka orang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Nah, orang kalau nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, pasti ya gelo itu bahasa Inggrisnya the geton, kecewa, nyesel. Itu disederhanakan dengan bahasa gelo. Yo geton campur kaget, campur kecewa, campur nyesel. Gelo. Apalagi waktu hidup ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati. Gak terima gelo itu, gelu. Saking gelone. Gak cuma gelo, tapi gelu. Saking gelone. Ayo tanya uto. Jadi gelu, gak terima gelo, gak cuma gelo, gelu saking geloe. Makanya tanah yang dipakai ganjel orang mati, tanah sing dikek ganjel mayit, iku diarani gelu. Cuma lek arek-arek ngono ngarani kek. Jadi keke dikeke, oleh gak dikek ndak goling. Hancane lambene rusak arek-arek. Wong gelu kok kek. Jadi ganjel mayit di kuburan ini loh kawan mana yang ngono yohan itu diarani gelu. Nah konon jumlahnya 7 itu sing kulino derek proses pemakaman itu mayat itu dikai ganjel ke lemah jumlahnya 7. Nah jenenge itu gelu. Nah jumlahnya 7 lek dijajar disambung-sambung yo gelu saking geloy. Kok diguyu sih? Iku jenenge gelu. Arane ganjele mayat itu gelu. Lah jumlahe 7. Nek disambung-sambung kan gelu. Lek cuma siji gelu. Nek 7 gelu. Nek cuma siji yo doro. Ngono ae. Lek sampe 7 yo doro. Yo padha ae sak kelompok iku. Anjane tunggale kok. Padha. Aku ngerti, tontok teko irunge karo cangkeme ketara. Dadi. Dadi, ya apa yo ambusile doro. Ayo kon. Tapi alhamdulillah saiki dadi panitia pengajian. Lebih baik seperti itu. Apik wong elek ngakoni elek iki luwih apik. Ini ada etiket untuk berubah jadi baik. Wong tahun baru kok. Mari ngono biyen cekelane doro, mari ngene cekelane tasbih. Kayak apa? Kayak nyamplui bojone. Ya maksudnya bojone iku dituki tasbih diajak wiritan bareng-bareng. Dzikir bareng-bareng ngono lho. Iya. Wes. Dadi mesti mikir deh, kok roh ae nek aku kulino adu doro ngono. Wong tekupone ndok kono kok. Ngene. Wes ala menengo. Dan itu memang benar. Orang itu nanti kalau sudah meninggal pasti nyesel, kecewa, getun, gelo, gelu, saking gelo. Yang mati tua ya gelo, yang mati muda juga gelo. Yang mati ne api ya gelo. Apa maneh? Siap-siap ya. Mati tepat di doro. Ya tetep ketara yo an. Wong ketok gak ketok uang ketok bekupon ngono aku nyawang. Dadi dan yang paling gelo. Wong ngale gak ngale yo padha ae. Sing paling terkaget-kaget, paling nyesel, paling gelo itu orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Mati ini tepak elek, pas kelolot botol yang mati. Mereka nyesel bahkan menjerit-jerit. Qurannya jelas. Rabbir ji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Menjerit, merintih, menangis. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Jaluk dibalik nang dunia.